La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa takullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu takullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ahibati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Nikmat yang sangat besar, pertemuan yang sangat diharapkan, perjumpaan yang didasarkan atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian melahirkan di sana suatu perbuatan, sikap sekaligus sifat yang mulia, yaitu an-nasihah, menasihati atau saling menasihati. Dan tegak di atasnya pula al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Demikianlah buah yang kita petik dari kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Jalla wa ala fi kitabihil aziz, dalam surat yang kita hafal dan sering kita mengulangnya, surat yang mulia Suratul Asr, Surat Al-Asr. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalamnya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan al-haq dan kalian saling mewasiatkan dalam kesabaran. Al-haq dan kesabaran. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa buah dari al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah adanya di tengah mereka at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling mewasiatkan, saling menasihatkan dalam al-haq dan dalam kesabaran. Disebutkan pula oleh beliau bahwa berapa banyak manusia yang katanya menurut dia dalam ikrar yang diucapkannya bahwa saya mencintai si fulan, saya mencintai si fulan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hakikatnya bukan karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa terjadi? Terbuktikan ketika ia dan saudara yang ia cintai tadi barakallahu fikum terjatuh dalam kesalahan, dalam kekeliruan, maka ia enggan dan merasa tidak nyaman bila harus menasihatinya. padahal ia telah mengikrarkan bahwa ia mencintai si fulan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia menyatakan uhibbu fulanan fillah, saya mencintai si fulan karena Allah. Au uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kalau kamu salah maka harus siap saya nasihati. Dan kalau saya salah, kamu pun harus siap menasihati. Yang menjadi permasalahan bukanlah menasihati sesungguhnya. Orang yang memberikan nasihat itu banyak, tapi sedikit orang manusia yang mau menerima nasihat. Yang menasihati itu banyak, tapi sedikit yang mau menerima nasihat. Amal hubbu fillah, adapun cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai konsekuensinya adalah engkau siap menerima nasihat, siap mendengarkannya, siap mengikutinya ketika itu dibangun di atas takwallahi Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum, kenikmatan yang luar biasa yang Allah tancapkan dalam hati setiap hamba-hambanya yang saleh, adanya al-mahabbah, rasa cinta di tengah-tengah mereka, di dalam diri-diri mereka, yang dengan kecintaan tersebut terbangun di atasnya sekian amalan-amalan saleh, sekian kebaikan dan kebaikan, dan sekian keburukan yang tertanggalkan, terhilangkan. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, maka benar apa yang dinyatakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya ia ubah dengan tangannya. Wa malam yastati, adapun yang tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Kalau ia masih tidak mampu, maka hendaknya ia ubah dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, maka kehidupan orang-orang yang saleh, kehidupan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengharapkan kehidupan al-jannah, surga, orang-orang yang selalu mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jalla fi dunya wa fil akhirah, ampunan Allah di dunia sekaligus di akhirat, kehidupan mereka sangat menenteramkan hati, kehidupan yang sangat membahagiakan, yang membuat iri dan dengki orang-orang yang jahat sekalipun, orang-orang munafikin ataupun orang-orang kafirin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di sana tentang orang-orang yang saleh, tentang orang-orang thayyibin, orang-orang yang baik, orang-orang yang amanu billahi wa bi rasulih, beriman kepada Allah dan rasulnya, bahwa mereka ini sesungguhnya ahabbahun nas, manusia itu mencintainya. An-nasu yuhibbunahum, manusia itu cinta kepada mereka. Wa in karihu, meskipun mereka benci. Bagaimana ini? Cinta kok benci? Fi qulubihim, dalam hati mereka sesungguhnya mereka senang melihat orang-orang saleh. Mereka bahagia melihat orang-orang yang saleh. Merasa aman dari gangguan lisan, merasa aman dari gangguan tangannya, merasa tentram, bahagia melihat perilaku tindakan orang-orang yang saleh. Wa in karihu, meskipun mereka benci. yakni mereka tampakkan kebenciannya. Mereka berusaha tampakkan bahwasanya mereka benci terhadap salihin, memusuhi mereka, siap menyerang dengan lisan dan tangannya. Padahal dalam hati kecilnya itu senang sebetulnya. Senang melihat orang-orang yang baik ini senang. Tapi mereka memiliki sifat syaitaniyah, al-kibr, sombong. Sehingga yang mereka tampakkan bukannya mahabbah, bukan kecintaan, tapi kebencian. Maka menjadilah orang-orang saleh ini adalah orang yang paling mereka benci di lisan dan perbuatannya. Di lisan dan perbuatannya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyatakan terkait dengan Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentangnya, memusuhinya. Tapi dalam hatinya mereka meyakini. Tindakan tangan dan perilakunya benci dan memusuhi apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Apa yang dibawa oleh orang-orang yang beriman. Sampai tingkatan hendak menyakiti, menyiksa dan seterusnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hatinya itu senang, yakin dengan kebenaran yang dibawa, dengan petunjuk yang diajarkan. Apa sebabnya? Zulman wa ulua, karena kezalimannya, karena kesombongannya. Ahibati fillah, azani Allahu ayyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya dari sahabat al-fadil yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis qudsi yang mana Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum wa harrama fala tazalamu. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan atas kalian kezaliman. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku, dan aku haramkan kezaliman itu juga atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah sebutkan yang pertama, Allah haramkan zalim itu pada dirinya jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari sifat ini, dari kezaliman, tidak ada. Bersih, suci subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga haramkan ini atas kita. Waja'atuhu bainakum muharrama, dan Allah jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis yang lain ingin menyambung kalimat ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Adapun yang terzalimi, ya jelas. Bagaimana dengan yang zalim? Bagaimana bentuk pertolongannya? Yaitu melepaskan dirinya dari jeratan kezaliman tersebut, menjauhkan dirinya dari kezaliman tersebut agar tidak lagi ia menzalimi saudaranya. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita sebutkan ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk kita harus memperhatikan keadaan diri kita pribadi. dan memperhatikan keadaan orang-orang yang kita cintai. Diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai. Karena tentunya manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita cintai, yang sekarang ini, yang hidup saat ini adalah diri kita. Ini yang pertama. Barakallahu fiikum. Yang hidup saat ini ya diri kita. Naam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya, kita mulai dari diri kita. Kemudian orang-orang yang kita cintai, agar kita jauhkan diri kita pribadi, dan orang-orang yang kita cintai dari kezaliman, menzalimi ataupun terzalimi. La dharara wa la dhirar. Dua sisinya, memudaratkan atau termudaratkan. Barakallahu fiikum. Sekarang kita mulai dari keadaan pribadi kita yang kebanyakannya lalai dari apa yang harus ia kerjakan, lalai dari apa yang paling bermanfaat untuknya, sampai sesuatu yang besar pun seakan-akan tidak ada di hadapannya, sesuatu yang nilainya luar biasa besarnya itu hilang seakan-akan tidak ada di hadapan matanya. Bahkan seakan-akan tidak pernah terdengar, tidak pernah ada. Padahal sangat besar di hadapannya. Barakallahu fiik. Kita ingatkan lagi. Dalam kelanjutan hadis qudsi yang tadi kita bacakan, hadisnya Abu Dzar. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni hadikum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kalian ini semuanya dhal, sesat, keliru, menyimpang jalannya, dhalun, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, jahil. Kemudian Allah mengajari kita sekian banyak ilmu. Allah mengajarkan kepada kita kebaikan dan kebaikan sehingga kita mendapatkan petunjuk. Kita lihat sifat bawaan kita yang zalum, suka menzalimi. Bawaan kita zalum, suka menzalimi. Bisa dibuktikan kalau mau melihat anaknya sendiri. Anak kecil itu kalau punya sesuatu, maka dia cenderung untuk mengambilnya dan dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Tidak akan dia kasih orang lain. Punya makanan atau mainan, maka ia akan cenderung berusaha bahwa yang bisa menikmatinya hanya dia. Dan enggan ia berikan kepada kawannya, bahkan kepada ayahnya yang memberi tadi. Ayah memberi roti, ayahnya minta enggak dikasih, enggak mau dia. Giliran kalau itu dimiliki orang lain, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan bagaimana caranya, meskipun harus menangis dengan tangisan yang membuat orang miris hatinya. Pokoknya harus dapat. Kemudian orang tuanya mengajari. Orang tuanya mengajari bagaimana kalau punya sesuatu harus diapakan. Kamu punya kawan, anak ada orang lain di sampingmu, kamu kasih. Orang tuanya ngajari. Supaya jadi anak yang tidak zalim. Kalau itu milik orang lain jangan diambil. Selalu diajari anak itu. Sehingga sampai besar pun ia paham. Dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Manusia yang jahula, yang jahil, tidak jauh berbeda. Zaluman jahula, zalim lagi jahil. Allah berikan petunjuk kepada kita. Sampai ke sana kemudian kita lewati kehidupan ini, ternyata ada lagi petunjuk yang lebih khusus, yang menjelaskan perkara-perkara yang sangat kita butuhkan di dunia fil akhirah, untuk kepentingan dunia kita pribadi dan kepentingan akhirat. Hidayah yang sifatnya lebih khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang hamba-hambanya yang dipilih, hamba-hamba pilihan, al-mu'minun al-muttaqun. Ahibati fillah, azanillahu ayyakum. Siapa yang memberikan petunjuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang asalnya kita adalah orang-orang yang dhal? Allah berikan petunjuk. Kalau ternyata kita pun ingin mendapatkan petunjuk yang lebih terang lagi, yang lebih jelas lagi, kata Allah Azza wa Jalla, fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, kepada Allah Jalla wa Ala. Karena hanya Allah yang akan memberikan cahaya yang terang kepada kalian, yang akan menunjukkan kalian jalan yang lurus, hanya Allah Jalla wa Ala, tiada yang lain. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kalau engkau orang yang jujur, bagaimana cara kita meminta petunjuk kepada Allah? Apakah kemudian kita berdiam diri di dalam kamar kita, dalam rumah kita, berdoa mengangkat tangan kita, minta petunjuk kepada Allah? Atau ada hal-hal yang lain? Maka kita katakan, yang pertama, doa. Iya, penting. Tapi bersama doa itu ada yang namanya barakallahu fikum asbab, sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang ia harapkan, sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Petunjuk Allah itu bukan rahasia. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bukan disembunyikan. Petunjuk Allah itu dijelaskan gamblang. Barakallahu fikum. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita gapai petunjuk tadi. Petunjuk Allah itu tidak tersimpan di langit kemudian kita tertutup enggak tahu, bukan. Allah turunkan petunjuk tadi ke bumi. Bil wahyi, dengan wahyu. Pertanyaannya, yang mau mendapatkan petunjuk sekarang siapa? Illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit. Bukankah Al-Qur'an Al-Azim ini adalah petunjuk yang diturunkan kepada Rasulnya, manusia pilihan, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam? Bukankah lisan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan, menjelaskan isi dari Al-Quran dengan lisannya, dengan perbuatannya, itu adalah petunjuk? Dikemanakan itu semuanya? Seakan-akan petunjuk itu tersembunyi di atas langit, kita hanya meminta menutup mata, padahal kita bisa melihat. Kita menutup telinga, padahal kita bisa mendengarnya. Kita menutup mulut kita, bisu, padahal kita bisa membacanya, mengucapkannya. Kemana? Barakallahu fikum. Bukankah Allah berfirman di surat kedua, surat terpanjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, inilah Al-Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai huda petunjuk, sebagai huda, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemana sekarang? Berapa banyak orang minta hidayah, ya Allah berikanlah hidayah kepada saya, tapi ia tenggelam dalam maksiatnya. Berapa banyak orang yang memuji Allah, memuji Allah dengan semua nikmatnya, tapi tidak paham nikmat itu untuk apa. Berapa banyak manusia yang katanya bersabar atas semua musibah yang menimpa dirinya, tapi tidak tahu bagaimana cara ia bersabar atas musibah-musibah tersebut. Apa sebabnya? Enggan untuk mendatangi petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang seandainya ia datangi, ia gapai, ia berusaha memetiknya, pasti akan ia dapatkan. Karena Allah itu Maha Pemurah. Dan di sana akan kita dapati sekian banyak yang tidak akan kita dapatkan di tempat lainnya. Di sana ada ampunannya Allah dalam petunjuk tadi. Ada ampunan Allah, ada rahmatnya Allah, ada barokahnya Allah, berkumpul semua di sana dalam hidayah tadi. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyatakan, wasabiqu ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin. Allah sebutkan, dan berlomba-lombalah kalian. Dalam lafaz yang lainnya, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ila maghfirah, menuju ampunannya Allah. Dan menuju surganya Allah yang luasnya lebih luas dari langit-langit dan bumi. Sekarang banyak orang pula memohon, ya Allah ampunilah saya. Meminta ampun, tapi tidak tahu bagaimana harus ia meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun dalam keadaan angan-angannya, harapannya, perbuatannya masih menunjukkan pengen melakukan dosa yang sama. Atau bahkan dia pun belum melepaskan dosa tersebut. Seakan-akan permainan saja. Wala haula wala quwata illa billah. Ampunan Allah itu tidak tersimpan. Bukan rahasia, tapi terbentang. Tapi siapa yang di antara kita yang mau mendapatkannya? Barakallahu fikum. Siapa yang mau? Kalau mau, Allah akan beri. Kalau ia menempuhnya, ingin mendapatkannya, Allah akan karuniakan untuknya, anugerahkan untuknya ampunan tadi. Sebagaimana hidayah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu semuanya yang kita katakan al-hidayah, al-maghfirah. Itu kan ada isinya. Kita tidak sedang bercerita bahwa ada yang namanya hidayah, ada yang namanya maghfirah. Kita tidak sedang bercerita, tidak sedang mendongeng. Barakallahu. Akan tetapi kita sedang mengajak untuk kesana. Nah, untuk kesana itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kesana? Kan ada jalannya. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung kesana. Barakallahu fiikum. Tentunya ada sebab-sebab yang akan mengantarkan, dan itu ada di dalam hidayah tadi. Barakallahu fiikum. Sekarang siapakah di antara kita yang ia meluangkan waktunya, siap mengorbankan waktu 24 jamnya dalam sehari dari sebagiannya untuk menuju hidayah tadi yang isinya adalah al-ilm, ilmu, yang isinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu, yang isinya adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Siapa di antara kita yang ia membaca Al-Quran sekaligus ia mengetahui maknanya? Siapakah di antara kita yang mau mempelajari Al-Quran, memahaminya, lalu kemudian ia amalkan? Ataukah selama ini kebanyakan kita ya seperti itu? Ya, barakallahu fikum. Membaca saja ya kadang mau, kadang tidak, sering tidaknya. Membaca Al-Qur'annya saja itu sudah malasnya luar biasa. Seakan-akan pekerjaan yang paling berat adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Padahal ya laita, seandainya, subhanallah, kita luaskan waktu kita saat dalam seharinya kita membaca Al-Quran adalah kebaikan yang besar. Ditambah lagi ia ambil sebagian waktunya untuk memahami isinya dengan mendatangi majlis ilmu yang di dalamnya diajarkan kitabullah dan sunnah an-nabi alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kita, barakallahu fikum, yang ternyata sangat-sangat sedikit sekali. Seandainya kita berusaha menuju hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tadi, sekaligus bersamaan dengan itu bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang baik. Ini adalah buah dari ilmu, buah dari hidayah, buah dari ilmu, buah dari hidayah. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlaknya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlaknya ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya ia kepada orang-orang yang saleh, akhlaknya ia kepada orang tuanya, kerabatnya, orang-orang yang di sekitarnya, kepada keluarganya. An-Nabi alaihi salatu wasallam pertegas dalam hal ini, di antaranya khairukum khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Barakallahu fiikum. Akhlak seseorang kalau di luar rumahnya itu jelas terlihat, terlihat di mata manusia. Oh si fulan. Ketika ia bersama orang yang tidak dikenalnya, ia akan berperilaku sopan. Orang yang tidak dikenalnya, atau orang yang dia kenal tapi agak jauh, akan berperilaku sopan. Tapi giliran sama keluarganya, orang tuanya, ayah, ibunya, istrinya, anaknya, ya subhanallah, apa yang dia lakukan? Bagaimana cara ia berbicara? Bagaimana caranya ia berbuat? Nah, sangat berbeda. Ada apa? Padahal justru mereka orang yang paling berhak mendapatkan bagian dari akhlakmu, buah dari dinmu, agamamu, yaitu akhlakul karimah. Naam, wala haula wala quwata illa billah. Ternyata perilakunya kasar. Perilaku yang menjengkelkan, yang membuat orang itu memendam rasa bencinya di dalam rumahnya. Maka tidak heran ketika sebagian orang datang menemui sebagian ummahatul mukminin, di antara Aisyah, kemudian mereka bertanya, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya an-nabi alaihi salatu wasallam. Yang ini dalam rumahnya. Kalau di luar jelas banyak yang melihat. Sekarang yang di dalam rumahnya, sama istrinya, sama keluarganya. Fajawabuha, maka jawaban beliau alaiha na'am radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kembali lagi kan ke Al-Qur'an lagi. Kembali ke petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah turunkan dari atas langit sana, istimewa untuk antum semua, untuk kita semuanya. Jauh-jauh diturunkan dari atas langit ketujuh. Al-Quran istimewa. Allah turunkan dari atas langit ketujuh. Kalamuhu, ucapannya Allah. Kalamullah, laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah, bukan makhluk. Mungkin sering kita dengar kalimat ini, tapi jarang yang kita paham maksudnya apa. karena menunjukkan keistimewaan. Taulah antum, kita tahu, pahami, Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah spesial, istimewa itu untuk antum. Untuk kita semuanya manusia. Agar kita paham betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim sangat mengasihi kita. Sampai kalamnya pun diturunkan untuk kita. Istimewa kan? Barakallahu fikum. Bukan diciptakan, tapi datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diciptakan, bukan makhluk seperti bumi atau seperti langit. Bukan pula seperti al-jannah dan an-nar. Bukan seperti surga atau neraka. Tapi kalamullah datang dari Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Istimewa untuk kita semuanya. Ternyata keistimewaan ini dianggap tidak istimewa. Dianggap biasa. Dianggap seakan-akan seperti halnya kitab-kitab lainnya, buku-buku lainnya. Padahal subhanallah, maha suci Allah, itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Sekarang kembali lagi kepada kita. Sudahkah kita siap menjadi seorang yang berkorban? Mengorbankan waktu kita. Mengorbankan kesempatan kita. Yang selama ini kita usahakan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Lalu kita pendam sesaat. Dan kita ganti dengan sesuatu yang lebih utama. Sudahkah? Yang semestinya seandainya Allah itu meminta jiwa kita pun kita kasih. Ketika Allah meminta semua harta kita, kita akan beri. Karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dan harta kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah minta, akan kita beri. Allah azza wa jalla berfirman, Inna Allah ashta minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari kaum mukminin harta dan jiwa mereka. Dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditukar pembeliannya dengan apa? Al-jannah. Siapa yang mau? Ini pembelian yang jual beli yang paling untung. Bagaimana enggak untung? Bayangkan, kita milik Allah. Harta kita juga milik Allah. Barakallahu fiik. Kita miliknya Allah. Kemudian Allah beli dengan nilai tukarnya adalah al-jannah, surga. Yang itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih baik dari harta yang kita miliki. Apakah ada jual beli lebih menguntungkan dari ini? Luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi ternyata sedikit manusia yang mau seperti ini. Sedikit manusia yang mau. Nah, kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mungkin dengan iming-iming iklan, yang mau menghafal Al-Quran, yang mau menghafal Sunnah, yang mau menghadiri satu majlis saja, dari majlis yang diajarkan di dalamnya Kitabullah dan Sunnah, misalnya ada iming-iming, ini misalnya, saya yakin gak ada, barakallahu fikum, iming-imingnya dapat door prize. Masing-masing door prize-nya satu buah mobil. Misalnya, saya yakin gak mungkin. Barakallahu fikum. Misalnya, saya yakin masjid ini penuh. Nah, akan penuh. Orang akan berlomba-lomba, apa hadiahnya? Oh, setiap peserta dapat door prize. Satu mobil, merek ini. Subhanallah, berlomba-lomba ingin dapat. Nah, tapi itu adalah iming-iming dari manusia. Kalaupun ada orang berlomba-lomba. Sekarang iming-iming, tanda kutip pakai bahasa kita yang sama, dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mau menggagasnya. Tidak ada yang mau memperhatikannya. Seakan-akan itu cuma bayangan, cuma ngimpi aja itu. Nah, cuman mimpi aja seakan-akan. Al-jannah, surga, itu seakan-akan bagi sebagian dan kebanyakan manusia itu mimpi. Yang kadang datang, kadang pergi. Padahal itulah hakiki kehidupan kita yang hakiki. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Barakallahu fikum. Karena sudah waktu sudah selesai, jadi saya cukupkan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya senang berjumpa dengan antum semuanya, sangat membahagiakan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemusim Isra Bengar yang terlalu, alhamdulillah, baru saja kita bersama tausiah langsung dari Masjid Al-Faruq Prokerto dengan pembicara Al-Ustaz Hamzah Rifayah Fidaullah. Semoga dengan kita simak bersama tausiah yang sangat bermanfaat ini, kita semua bisa ambil faedah-faedah yang banyak pada kesempatan malam hari ini. Kemusim Isra Bengar yang terlalu, untuk kesempatan sore hari ini, karena waktu sudah masuki saatnya untuk adzan salat isya untuk kota Prokerto dan sekitarnya. Dan untuk malam hari nanti jangan lewatkan, insya Allah kita akan putarkan untuk penjuruan kesehatan bersama Dr. Ade Kurniawan dengan tema mengenai penerapan P3K. Demikian informasinya, dan sekarang saya untuk adzan salat isya untuk kota Prokerto dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.